Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'da. Ma zilna fi tatimmah mabhathi ara wa a'lama wa al'an adkhul fi al-bayt al-rabi' wal-ashrin wa miyatain. Sekarang kita masuk ke bayt yang ke-224. قال فيه الناظم رحمه الله وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. Sebagaimana aro yang telah lewat, ya bukan aro yang terakhir, yang kedua yang kita lewatkan pembahasannya, tapi aro yang sebelumnya lagi, yang dia membutuhkan kepada thalathata mafa'il. Seperti hukumnya aro yang telah lewat adalah nabba. Dia aslinya nabba'a wa qusira li qasr li daruratil wazan, karena darurah wazan ya. Kemudian akhbara juga, haddatha juga, amba'a juga. Nabba'a atau nabba'a i'rabnya dia sebagai apa? Mubtada mu'akhar qusida lafzuh. Adapun akhbara, haddatha dan amba'a ini ma'tufat ala nabba'a. Diatofkan kepada nabba'a bi'isqati al-atifat, dengan membuang huruf-huruf ataf. Dan pembuangan huruf-huruf ataf itu yang sahih adalah apa? Bukan daruroh tapi lughah. Ya, sebagaimana tersebut dalam ayat dalam surat At-Taubah ya. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Yani wa qulta, ada wa yani buang. Wa qulta. Ya. Kadzaka khabara, ini kadzak jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam khabara qusil lafdh mubtada muakhar. Sebagaimana ka'ara juga demikian i'rabnya ya. Wa ka'ara as-sabiqi jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam wa lin as-sabiqi na'at li ara. Baik, kita masuk ke kalam asy-syarih rahimahullah. تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة. Telah lewat bahwasanya musannif mengumpulkan fiil-fiil yang mutaaddi kepada tiga maf'ul sebanyak tujuh fiil. Ya, mengumpulkan atau menganggap fiil-fiil yang mutaaddi kepada tiga maf'ul sebanyak tujuh fiil. Wasabaqa dhikru a'lama wa ara, dan telah lewat penyebutan dua fi'il yang membutuhkan kepada tiga mafa'il yaitu a'lama dan ara. Para ulama ahli nahu sepakat bahwasanya a'lama dan ara ini muta'addi kepada tiga mafa'il sekaligus. Adapun selain a'lama dan ara itu ada khilaf apakah ia menasabkan tiga maf'ul atau tidak. Ditetapkan oleh sebagiannya dan dinafikan oleh yang lainnya. Wa dzakara fi hadzal baiti al khamsat al baqiyah, dan pada bait ini beliau menyebutkan lima sisanya. Disebutkan oleh al muallif kenapa lima sisanya ini disamakan dalam amalan dengan a'lama ataupun ara, karena lima sisanya ini maknanya sama dengan a'lama ataupun ara, dalam hal makna sama. Ya. Wahya, itu yang pertama nabba'a. Ya. Nabba'a. Nabba'a ini ditambahkan atau ditetapkan oleh sibawaih bahwasanya dia apa? Menasubkan tiga mafa'il. Tapi yang masyhur yang banyak digunakan pada nabba'a adalah bahwasanya dia ya, muta'addi kepada satu maf'ul dengan sendirinya dan kepada maf'ul yang kedua dengan perantaran huruf jar. Ya. Kepada maf'ul yang kedua dengan perantaran huruf jar. Seperti dalam ayat qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Di sini unabbiukum. Maf'ul yang pertamanya dhamir kaf, maf'ul yang keduanya dengan bantuan ba. Juga dalam ayat qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalik. Qul a'unabbiukum, qul hal unabbiukum bisharri min dhalik. Jadi seringnya nabba'a yunabbi'u itu butuh kepada dua maf'ul. Yang pertama secara langsung dia sampai kepada maful yang pertama ini, yang kedua dengan bantuan apa? Huruf jar, itu yang masyhur yang banyak didapati ya. Tapi kadang juga menasabkan tiga maful bi sekaligus. Ka qaulika, contoh ucapanmu, nabatu Zaidan Amran qaima. Aku memberitahukan kepada Zaid bahwasanya Amr sedang berdiri. Wa minhu qauluhu, dan di antara contohnya adalah ucapan penyair, nubbitu sur'ata wasafahatu kasmiha yuhdi ilayya gharaib al-ash'ari. Aku diberitahukan, aku diberitahu atau di ya aku diberitahu bahwasanya zur'ah ismu rajulin, wasafahatu kasmiha ini jumlah apa? Sisipan i'tiradiyah, dan kebodohan itu ya seperti namanya. Yang namanya kedunguan, kebodohannya seperti namanya. Yuhdi, ya, memberikan ilayya kepadaku gharaib al-ash'ar, syair-syair yang asing. Di sini jelas ya syahidnya. Nubbitu, dhamir ta itu naibul fa'il, menduduki posisi maful bi yang pertama. Zur'ah menduduki maful bi yang kedua. Kemudian yuhdi, ini jumlah fi'liyah, menduduki posisi maful bi yang ketiga. Adapun aswas safahatu kasmiha, ini jumlah apa? Sisipan. Dalam ayat Al-Quran juga ada, contohnya diantaranya, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Hanya saja, ya, maf'ulnya adalah masdar mu'awwal dari anni anal ghafur rahim. Sehingga dalam i'rabnya, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Maf'ul yang kedua dan ketiganya maksudnya itu adalah berupa apa? Masdar mu'awwal. Nabi fi'lu amrin. Maf'ilu dhamir mustadir fihi wujuban taqdiru anta ibadi maf'ul bi awalnya ya. Kemudian anni anal ghafur rahim ini masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya sadda masadda maf'ulai al-thani wal-thalith min nabba'a gitu. Jadi masdar mu'awwal dari anna dan yang setelahnya itu pada mahalnya nasab menduduki dua maf'ul, yakni maf'ul yang kedua dan ketiganya apa? Nabba'a. Kemudian ya di antara contohnya yunabbi'ukum waqala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Hanya saja dalam contoh ini terjadi ta'liq ya, karena ada lamul ibtida atau lamul muzakhlaqah, makanya hamzah innanya di kasrah ya. Yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum, ya innakum lafi khalqin jadid, ta'liq nabba'anya ya dengan lam sehingga di kasrah ya apa hamzah innanya, karena tidak bisa dia masuk kepada masdar muawwal karena sudah dita'liq. Beda dengan tadi yang kedua, yang contoh yang sebelumnya nabi ibadi anni di fathah, kenapa? Karena tidak dita'liq. Sudah lewat masan tentang at-ta'liq. Kemudian wa akhbara ya, juga akhbara ya, ini ditambahkan oleh sebagian ulama ya, di antaranya Ibnu Malik ya rahimahullah, beliau menambahkan di antara contoh fi'il yang menasabkan tiga maf'ul adalah akhbara ya. Dicontohkan oleh asy-syarih kaqaulika, contoh ucapanmu akhbartu Zaidan akhaka muntaliqa, aku beritakan kepada Zaid bahwasanya saudaramu telah bertolak. Wa minhu qauluhu, telah bertolak ini berangkat pergi. Wa minhu qauluhu, di antara contohnya adalah ucapan penyair, wa ma 'alayki idza ukhbirtini danifa wa ghaba ba'duki yawman an ta'udini. Ya. Wa ma 'alayki, apa yang menghalangimu? Ya. Idza ukhbirtini danifa, ketika diberitahukan kepadamu bahwasanya aku sedang sakit, wa ghaba ba'duki, dan suaminya sedang pergi tidak ada di satu hari, anta'udini, untuk kau menjenguk diriku. Ini syair-syair jahiliyah ya. Jadi maknanya ya isinya seperti itu. Ya, mengandungi perkara-perkara yang mungkar, cuma kita ambil sisi apanya? Sisi lughahnya yang fasih. Ya. Mana syaitnya? Syaitnya adalah idza ukhbirtini danifa. Ya, ukhbirtini danifa. Dhamir ta itu dia naibul fa'il menduduki posisi maf'ul bih. Yang pertama, mudinnya ya, al-ya itu dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih. Yang kedua, danifa sebagai maf'ul bih. Yang ketiga, wa ma 'alayki idza ukhbirtini danifa wa ghaba ba'luki yawman an ta'udini. Kemudian juga wa haddatha. Di antara contohnya adalah haddatha. Ini ditambahkan oleh al-Kufiyun dan juga ahli nahwu mutaakhirin, di antaranya Az-Zamakhsyari dan Ibnu Malik. Haddatha ini. Ya. Seperti contoh ucapanmu haddatsu Zaidan bakran muqima. Aku memberitahukan kepada Zaid bahwasanya Bakr muqim. Ya. Menetap ya, Bakr muqim atau menetap. Ya. Tapi terkadang juga haddatha ya. Terkadang haddatha itu hanya menasabkan dua maf'ul bih. Ya. Hadatsa kadang hanya menasabkan dua maf'ul bih, seperti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maf'ul bih yang pertamanya mahdhuf takdirnya yauma idzin tuhadditsu annasa akhbaraha, gitu. Di hari itu bumi menceritakan kepada manusia tentang beritanya. Kemudian wa hadatsa kaqaulika haddatsu Zaidan makran muqima, wa minhu qawluhu, dan di antara contohnya adalah ucapan penyair aw mana'tum ma tus'aluna faman huddistumuhu lahu 'alaina alwala'u, aw mana'tum, atau apakah aw ataukah atau mana'tum, kalian melarang mencegah sesuatu yang kalian diminta. Apakah kalian mencegah melarang sesuatu yang diminta? Faman hudditsumu, orang yang dia, orang yang kalian diceritakan, diberitakan tentangnya, gitu. Lahu alainal wala, dia memiliki wala pembelaan, loyalitas kepada kami. Aw mana'tum, atau kalian menghalangi sesuatu yang kalian diminta. Faman hudditsumuhu, dan orang yang ya diceritakan kepada kalian, orang tersebut memiliki loyalitas kepada kami. Di sini syahidnya adalah hudditsumuhu lahu 'alaina alwala. Ya, naibul fa'il yaitu dhamir wawu hudditsumu itu menduduki posisi maf'ul bih yang pertama. Kemudian dhamir ha ini menduduki posisi maf'ul bih yang kedua. Kemudian jumlah ismiyah dari lahu alaina alwala ini menduduki posisi maf'ul bih yang ketiga. Kemudian wa anba'a ka qawlika anba'tu 'Abdullah, anba'tu 'Abdullah Zaidan musafira. Aku memberitakan kepada Abdullah bahwa Zaid sedang safar. Wa minhu qawlu, di antara contohnya adalah ucapan penyair dalam bait dalam Bahar al-Mutaqarib, wa anbi'tu Qaisan wa lam abluhu kama za'amu khairu ahli al-Yaman. Aku diberitahu tentang Qais, walam abluhu, ini jumlah sisipan, dan saya belum mencobanya, belum mengetesnya, belum mengujinya. Kama za'amu, sebagaimana yang disangkakan oleh manusia, khairu ahli al-Yaman, maksudnya dia adalah sebaik-baik penduduk Yaman. Di sini syaitnya adalah unbi'tu, di situ maf'ul bih yang pertamanya adalah domirta. Domirta dia naibul fa'il menduduki posisi maf'ul bih yang pertama. Qaisan menduduki apa? Posisi maf'ul bih yang kedua. Khaira, menduduki posisi maf'ul bi yang ketiga. Ya. Jumlah awalam ablu kama za'amu, ini sepertinya jumlah i'tirad, sisipan saja. Yang ditambahkan untuk tawdih, penjelasan. Ya, menambah penjelasan. Wa khabbara, juga khabbara ka qaulika, contoh ucapanmu. Ya, yang di antara yang para ulama yang menambahkan khabbara selain Ibnu Malik sebagai fi'il yang menasabkan tiga maf'ul adalah al-farra. Ya, al-farra. Ka qaulika, contoh ucapanmu, khabbartu Zaidan Amran ghaiba, aku memberitakan kepada Zaid bahwasanya Amr ghaib. Wa minhu qawlu, di antara contohnya adalah ucapan penyair, wa khubbirtu Sauda al-Ghamimi maridah, fa aqbaltu min ahli bi Misra a'uduha. Aku diberitahu, dikabari tentang Sauda al-Ghamim bahwasanya dia sedang sakit. Maka aku pun aqbaltu min ahli, berangkat dari keluargaku yang ada di Mesir untuk apa? A'uduha, menjenguk Sauda al-Ghamim. Sauda al-Ghamim, Sauda ismu imra'ah. Dia dijuluki dengan Sauda al-Ghamim karena dia pernah singgah tinggal di daerah yang namanya al-Ghamim. Syaitnya di sini ya, yaitu khubbirtu. Di sini atta naibul fa'il menduduki posisi apa? Maf'ul bih yang pertama dari khubbira. Khubbira dia mabni lil majhul. Sauda menduduki apa? Posisi maf'ul bih yang kedua. Maridah menduduki posisi maf'ul bih yang ketiga. Wa innama qala al-musannifu wa ka'ar-sabiqi, hanyalah al-musannif berkata seperti hukumnya ar-sabiq, ar yang telah lewat. Li'annahu taqaddama fi hadzal babi, karena sungguh telah lewat pada bab ini. Anna ara taratan tata'adda ila thalathati mafa'ila, bahwasanya ara terkadang ia muta'addi kepada tiga maf'ul. Wa taratan tata'adda ila tsnain, dan terkadang ia muta'addi kepada dua maf'ul. Wa kana qad dzakara awwalan ara al-muta'addiyata ila thalathatin, dan suku beliau telah menyebutkan pertama kali ara yang muta'addi kepada tiga maf'ul. Fa nabbaha ala anna hadhihi al-af'al al-khamsata mithlu ara as-sabiqah, maka beliau mengingatkan bahwasanya fi'il-fi'il ini yang lima hukumnya seperti ara yang telah lewat, ara yang pertama. Wa hiya al-muta'addiyatu ila thalatha, yani yang muta'addi kepada tiga maf'ul, la mithlu ara al-mutaakhirah, bukan seperti ara yang disebutkan di akhir-akhir. Wa hiya al-muta'addiyah ila tsnain, yaitu ara yang muta'addi kepada apa? Dua maf'ul. Ini insyaallah jelas ya. Nah, di situ ditambahkan dalam catatan kaki wa zada al-khash, kemudian al-khash menambahkan di antara contoh fi'il yang dia membutuhkan kepada tiga maf'ul adalah adhanna, dari dhanna. Maknanya berarti adhanna menjadikan seseorang itu menduga. Kalau dikatakan adhanantu Zaidan, ya, adhanantu Zaidan Amran qa'ima, berarti saya menjadikan Zaid menyangka bahwasanya apa? Amr berdiri. Ahsaba juga demikian. Akhala, az'ama. Ya. Aujada, tapi sayang sandarannya hanya qiyas, tidak ada apa? Syahidnya dari kalam al-Arab. Juga Ibnu Malik menambahkan ara al-Hulmiyah. Kemudian juga Al-Hariri dan Ibnu Mu'ti menambahkan allama dengan tasydid, ya, allama. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita masuk pembahasan berikutnya, pembahasan baru yaitu tentang al-fa'il. Ya wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.